السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. حضرين الحضرات برحمه الله سبحانه وتعالى، حديث بريكنا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المتغيرات خلق الله. فقالت له امرأة في ذلك، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. متفق عليه. daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Allah melaknat al-washimat dan al-mustawshimat. Al-washimat ialah orang yang melakukan tetu pada orang lain. Wal-mustawshimat, orang yang minta supaya diri dia dibuat tetu pada diri dia. Wal-nabisat, orang yang mencabut bulu di muka dia, khususnya bulu kening. Wal-mutanammisat, orang yang minta dicabut kepada dia. Dia tak cabut, dia suruh tukang pun cabut kepada dia. Wal-mutafallijati lil-husn. Mutafallijat maksudnya ialah, asalnya orang Arab dahulu dia renggangkan gigi dia. Ini satu jenis seni pada anggapan mereka, bila dah tua sikit dia renggangkan sikit gigi dia supaya tak nampak sangat jadi gigi orang tua. Mungkin gigi dia bertindan atau seumpamanya, dia nak jadi kecil sikit supaya jadi macam gigi budak-budak. Dan kita zaman sekarang tak, kita rapatkan, dia renggangkan. Al-mutaghayyirati khalqallah, yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Faqalat lahu imra'atun bidzalik, maka ada satu orang perempuan kata kepada dia. Dalam riwayat lain, perempuan ini daripada Bani As'ad. Dia mari dan dia komplain. Dia kata, adakah kau pergi laknat orang? Kata Abdullah bin Mas'ud, "Wa ma li la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mengapa aku tidak laknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini laknat ini ialah laknat jenis. Nanti saya akan huraikan, bukan laknat individu. Dia laknat jenis. Yani dia kata Allah melaknat orang yang cabut bulu mata, cabut bulu kening. Dia tak kata Allah melaknat Joyah binti Fulan, tak. Dia laknat jenis. Maksud perbuatan itu dilaknat, tapi pendidilan kemudian, itu kena bicara kemudian. Kena ada bab tentang pendidilan, kerana tidak senang untuk melaknat orang secara individu. Kenapa aku tidak laknat mereka yang dilaknat oleh Rasulullah? Dan di dalam kitab Allah, Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu faqudhu," apa yang Rasul bawa kepada kamu hendaklah kamu ambil, dan apa yang Rasul larang kamu daripadanya hendaklah kamu henti tinggalkan. Balik kepada hadis ini. Wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sayang. Dia seperti mana yang pernah saya sebut dulu dalam riwayat Abu Dawud At-Tayalisi dan juga dalam riwayat Ibn Hibban, di mana diriwayatkan bahawasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar lalu semasa dia masih budak-budak, masih muda lagi. Masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan kita tahu keadaan Nabi ketika itu ditindas. Dan pandangan masyarakat kepada orang yang ditindas ni satu pandangan yang lain daripada orang yang berkuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dan Nabi tengok Abdullah bin Mas'ud. Dia jaga kambing. Bila dia jaga kambing, Nabi tanya, ada tak kambing? Boleh tak? Ada susu tak? Nabi nak minum dengan Abu Bakar Siddiq. Mungkin mereka dah agak. Kata Abdullah bin Mas'ud, innama ana muqtaman. Aku ni orang yang diberikan amanah, bukan kambing aku. Artinya dia ada nilai dia masa dia tak Islam lagi. Innama ana muqtaman wa lastu saqiyakum. Aku tak akan bagi minum kepada kamu berdua. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia, ada tak kambing yang tak ada susu? Dia kata ada. Nabi nak tengok kambing tu dan dia bawa kambing kepada Nabi dan Nabi gosok, Nabi gosok dia punya pundi susu dia dan susunya menjadi banyak, ada susu, kemudian diperah susu itu dan boleh minum Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud masa ni dia kecil, dia muda lagi, dia tengok Nabi, dia kata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tengok Nabi duk baca sesuatu tu, Nabi berdoa, dia kata, ya, dia kata, alimni min hadzal qaul, ajarkan aku apa yang kau baca tu. Nabi tak ajar dia. Nabi kata, innaka ghulamun muallam, engkau adalah budak yang diajar. Setelah hari nanti kau akan diajar. Itu pengenalan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu dia tak tahu bahawasanya yang dia tengok itu adalah mukjizat yang paling kecil. Kemudian dia menganut Islam. Dia tengok orang Islam. Masa tu dia kerja. Dia ni orang fakir, ya. Dia budak pergi kerja dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth, pembesar Quraisy. Duit tak ada, orang upahan. Menganut Islam. Bila menganut Islam, dia tengok orang Islam, orang Islam masa tu tak berani. Zaman penindasan. Ada di kalangan orang Islam ramai-ramai ni, tak apa ramai lah zaman tu, sembang lah sama-sama. Mereka kata, siapalah di kalangan kita ni yang berani pergi baca Al-Quran, bagi dengar sikit pembesar Quraisy. Abdullah bin Mas'ud kata, kalau kamu mau, aku akan pergi baca. Saya nak, sebelum nak cerita yang dia baca, saya nak cerita, nak gambarkan bagaimana Islam boleh mengubah manusia. Abdullah bin Mas'ud ni dulu sebelum menganut Islam, kalau lalu di hadapan pembesar Quraisy, tak angkat kepala dia. Hormat. Dengan segala kesombongan Quraisy, kezaliman mereka. Tapi apabila masuknya iman, apabila masuknya Islam, dia mengubah segala-galanya kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam yang mengubah manusia. Kalau manusia menganut Islam, tak ada apa-apa perubahan, itu bukan Islam yang dikenali, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi Islam yang mengubah dalaman insan daripada gerun sesama makhluk kepada membesarkan Allah SWT. Daripada hidup tidak berprinsip kepada hidup menjadi manusia yang berprinsip. Abdullah bin Mas'ud, bila dia menganut Islam dan sahabat-sahabat lain kata, tak payahlah kot, kami bimbang kau, nanti dia orang buli pukul kau. Dia orang pun gerun. Kezaliman Quraisy ni, kita tahulah dia bunuh berapa ramai. Dan Abdullah bin Mas'ud ni terkenal dengan orang yang, dari segi duit, orang tak berduit. Kalau yang nak pergi baca tu macam orang besar yang ada nama, keluarga-keluarga besar ni, Quraisy ni dia gerun sikit. Sebab mereka hidup dalam sistem kabilah. Kalau you, walaupun dia tak menganut Islam, tapi kalau you pukul orang kabilah dia, dia bertindak Arab. Sebab tu mereka teragak-agak nak bertindak kepada Nabi. Sebab memandangkan kabilah. Kita tengok apabila mereka pulau Nabi, pulau ekonomi, pulau Bani Hashim, tak boleh jual beli, tak boleh nikah kahwin dengan Bani Hashim. 3 tahun Nabi dipinggirkan. Semua mereka yang tak menganut Islam pun terkena juga. Kerana mereka Bani Hashim, mereka bersama dengan Nabi SAW dan mereka dipertanggungjawabkan dengan apa yang Nabi SAW lakukan. Sebab itu apabila mereka nak bunuh Nabi, mereka kena pakat supaya semua kabilah terlibat dalam pembunuhan. Jika tidak, akan berlaku perang antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Walaupun saudara-saudara Nabi, adik-beradik Nabi yang lain tak menganut Islam, maksud saudara mara, kaum kerabatnya tak menganut Islam, tapi mereka tidak boleh menerima satu keadaan di mana kau buli orang aku sedangkan orang aku tak boleh bertindak pada kau. Ada nilai tu. Sebab kita tengok Hamzah menganut Islam pada peringkat awalnya kerana sensitif, terlalu menghina anak saudara. Dan akhirnya menjadi penjuang Islam yang sebenar lah. Abdullah bin Mas'ud, yang ni tak ada dah. Jadi kalau siapa sepak dia pun, pukul dia pun, tak ada siapa lah kabilah nak bela dia sangat. Dari segi tubuh, dia satu orang yang bertubuh kecil. Nanti kita akan baca hadis nanti, bagaimana sahabat gelak ke Abdullah bin Mas'ud ni. Nabi SAW suruh dia masa hajatil wada', dia panjat pokok kecil betis dia ni. Sama-sama kawan-kawan lah gelak orang betis kecil. Nabi kata, wallahi walladhi nafsi biyadi inna saqib mas'ud asqalu fi mizanillah min jabal Uhud. Sesungguhnya betis Abdullah bin Mas'ud tu lebih berat pada timbangan Allah daripada bukit Uhud. Allah nilai dah. Ha? Kamu gelak kat betis dia, dengan kita betis dia Tuhan timbang berat pun. Nabi sayang kat dia. Dia kecil. Dia nak pergi dan dia try. Dalam sebagian riwayat dia pergi dan dia baca surah yang dia baca ialah Ar-Rahman 'allamal Quran. Dia tengok pembesar Quraisy ramai tu ada, dia pun kata Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Baca firman Allah. Tuhan Ar-Rahman yang mengajar Al-Quran, yang menciptakan insan dan yang mengajar mereka bayan. Bila Quraisy dengar, siapa ni? Siapa baca ni? Maka bangkit ramai-ramai, mereka pukul. Pecah muka dia semua. Dan dia pun patah balik, pergi kat kawan-kawan dia. Tengok, dia kata, apa jadi? Ha? Aku dah baca dah kat diorang. Ha? Dan ini diorang buat. Dia kata, itulah yang kami bimbang, yang kami tak bagi kau pergi tadi. Dia kata, kalau kamu mau, besok aku pergi baca lagi sekali. Ha? Kalau mau, aku baca lagi sekali. Sahabat-sahabat kata, tak payahlah, cukuplah. Ha? Tujuan kita nak bagi mereka dengan Quran, dan mereka dah dengan Quran. Demi Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, ha, sesungguhnya pada musuh-musuh Allah itu sangat ringan, sangat lekeh pada pandanganku ketika mereka pukul aku. Hebat juga, ha? semangat, semangat yang ditanamkan oleh Islam dalam jiwa. Nabi suka Abdullah Mas'ud. Antara kelebihan yang bagus bacaan Quran. Sahabat Nabi antara yang bagus baca Ubay. Dan antara yang bagus baca suaranya sedap Abdullah bin Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man ahabba an yaqra' al-Quran ghadan kama unzil falyaqra'hu 'ala qira'ati Ibnu Ummi Abd." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang sahih, Nabi kata siapa yang nak baca Quran macam mana dia turun, sebiji macam dia turun, maka bacalah dengan qiraat Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd Abdullah bin Mas'ud. Sebab tu ada semalam menafsirkan syekh di dalam bacaan Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari kata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra alayya ya ibn ya Abdullah." Wahai Abdullah bin Mas'ud, baca Quran ke aku. Allahu Akbar. Quran turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin Abdullah bin Mas'ud nak baca kepada Nabi? Kata Abdullah bin Mas'ud, "Aqra'u 'alayka wa 'alayka unzil ya Rasulullah." Aku baca pada engkau wahai Rasulullah sedangkan Quran turun pada engkau. Nabi kata, "Inni ahabbu an asma'ahu min khairi." Aku teringin nak dengar daripada orang lain. Cuba baca. Abdullah bin Mas'ud baca. Nabi dengar dengan khusyuk Abdullah bin Mas'ud baca. Sehinggalah Abdullah bin Mas'ud baca dalam surah Nisa, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida." Bagaimana nanti apabila kami pada hari akhirat kelak bawa bagi setiap umat itu saksi, dan kami bawa engkau wahai Muhammad kepada menjadi saksi kepada mereka. Abdullah bin Mas'ud kata, aku tengok Nabi mula menangis, air mata Nabi bercucuran. Nabi kata, "Hasbuk, hasbuk ya ibn Mas'ud." Cukuplah, cukuplah wahai Abdullah bin Mas'ud. Nabi kenal bagaimana baginda Allah telah bagi tahu akan menjadi saksi terhadap apa yang berlaku di kalangan umat ini. Nabi menangis kerana mendengar qiraat Abdullah bin Mas'ud. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaq alaih. Sahabat-sahabat hormat Abdullah bin Mas'ud. Dan kita tahu bahawasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kata, "Muli'a fiqha." Dia dipenuh dengan fiqh. Adil dengan Mas'ud. Di Kufah, dia pergi ke Iraq, ke Kufah. Adil dengan Kufah dengan Abdullah bin Mas'ud. Abu Musa al-Ash'ari kata, "La tas'aluna an syai'in madam hadzal hibru fikum." Jangan tanya kami apa-apa selagi mana ni ilmu ni duk ada di kalangan kamu. Yakni Abdullah bin Mas'ud. Dan kata, aku tak pernah tengok satu orang yang asbahu bi Rasulillah fi hati. Orang yang sama dalam cara dia, gerakan dia, tiru sebiji Nabi. Tak pernah aku tengok melebihi Abdullah bin Mas'ud. Oh, sahabat yang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mas'ud, berapa kata-kata hikmah Abdullah bin Mas'ud yang saya nak sebut, hak-hak mungkin boleh mengaji pengajaran kepada kita. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata, sebelum saya sebut kata-kata Abdullah bin Mas'ud ni, diceritakan dalam beberapa riwayat, dia selepas Rasulullah tak ada, dia mengajar. Dia mengajar ke Khamis. Khamis orang mengajar dia. Dan apabila dia sebut qala rasulullah, sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah kata, tabi'in riwayat kata, kami tengok Abdullah bin Mas'ud bila sebut aku dengar Rasulullah kata, menggigil tubuhnya, ketar, bergerak bajunya, ta'zim, ijlal, membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abdullah bin Mas'ud ni ikut Nabi. Kita kalau kita ikut satu orang, kita kata, ah, aku luk biasa kan ya? Kita jadi biasa kan? Tapi sahabat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi jadi hebat pada mereka. Sampai menggigil apabila menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak kata Abdullah bin Mas'ud, aku tidak pernah berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada Nabi musafir ataupun Nabi duduk tinggal di Madinah. Dia Umar lantik jawatan. Tapi bila mari zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman pecah. Tuan-tuan, orang yang paling susah berkira di kalangan manusia ni dalam sejarah catat ialah orang Kufah. Kufah Iraq. Tak tahu dia apa. Apa penyakit dia. Memang payah berkira. Mereka jemput anak Sayyidina Ali, Al-Hasan, Al-Husin bin Ali. Dan mereka yang bunuh. Lalu timbul isu Karbala. Tapi Kufah yang buat. Mereka juga yang khianat pada Sayyidina Ali. Macam-macam kerenah orang Kufah. Tapi orang Kufah ni, mereka sepakat satu benda, mereka sayang Allah bin Mas'ud. Hak macam-macam kepala daripada dia, ada baik, ada tak baik. Tapi dia sayang tak Abdullah bin Mas'ud. Bila Sayyidina Uthman pecat Abdullah bin Mas'ud, dia suruh Abdullah bin Mas'ud, kata, tak usah. Ikut dia, kekal lah. Jangan terima pemecatan. Uthman isytihad dia pecat. Tapi Abdullah bin Mas'ud taat kepada Uthman. Dia kata, inna alaiya atta'ah. Inna lahu alayya ta'ah. Aku wajib ta'at kepada Uthman. Dan dia ta'at. Walaupun tapi nampak dia ada krisis sikit dengan Uthman. Walaupun dia ta'at, tak pernah ada statement dia di luar, dia kutuk Uthman. Tak ada. Tapi kita riwayat kata dia bila jumpa Uthman, debatlah. Dia dialog lah. Tentang banyak, tentang polisi pemerintahan. Tapi apabila orang kepul Uthman, dia bela Uthman. Bila dia dengar orang nak bunuh Uthman, dia kata, kalau kamu bunuh Uthman, tidak akan datang lagi manusia yang lebih baik daripada dia. Ini sahabat kan? Dia beza, tapi dia kekal dalam ketaatan. Sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebut tentang Abdullah bin Mas'ud, dia kata, Abdullah bin Mas'ud sebut tentang Umar bin Khattab. Umar bin Mas'ud ni lama dia dengan sahabat. Bila disebut Umar bin Khattab, dia kata, kana islamuhu fathan. Islamnya Umar itu pembukaan. Of course, Umar bila dia Islam, orang Islam daripada sembunyi boleh keluar, pergi, tawaf, dan boleh sebut. Kerana satu saf Umar jaga, satu saf Hamzah jaga. Fathan. Wa kana hijratuhu nasran. Hijrahnya Umar itu ialah kemenangan. Orang lain semua hijrah sembunyi kan itu. Cara yang baik untuk mereka. Umar kita tahu. Dia challenge, kalau berani sila pergi tunggu, aku nak pergi hijrah. Dan kita pun tak suruh semua orang buat. Ada orang kata aku kena buat macam Sayyidina Umar. Boleh lah, tapi yang kena padan macam dia lah. Buat tengah jalan orang hukum merah, tak boleh, tak padan lah kan. Wa kana imaratuhu rahmatan, dan pemerintahannya ada rahmat, kata Abdullah bin Mas'ud. Antara kata-kata Abdullah bin Mas'ud yang menarik, Abdullah bin Mas'ud kata, inni la'amkutur rajul iz ra'ahu fariqan. Aku cukup marah pada satu orang yang duk tengok dia, duk saja. laisa fi syai'in amal min ad-dunya wala amal al-akhirah. Dia ni tak ada amalan dunia, pun tak ada amalan akhirat pun tak ada. Dia jumpa satu orang, ramailah kena orang Melayu bagus ya benda ni. Duk apa? Duk saja, tak ada nak buat apa. Uish. Manusia lain banyak benda nak buat ni. Dia tak ada nak buat apa. Tak tahu nak buat apa. Kurang-kurangnya duduk sana, tak ada saja, ada dah tak ada apa-apa, ada zikir ada. Ada juga pasal. Ni tak ada apa-apa. Sekurang-kurangnya dia duduk. Zaman sekarang ni macam-macam orang boleh buat. Duduk saja. Ada orang main tweet. Ada orang main SMS. Kalau manfaat tak pahala kan. Boleh hantar ke orang. Tengok. Ada ngaji mana-mana. Ha, kita ngaji, ambil hadis pendek-pendek. Tulis. Semen. Hantar. Kawan pun dapat. Boleh pun baca hadis. Boleh juga kalah. Kita duduk hantar kosong. Syarikat-syarikat telekomunikasi ni untung banyak dia orang. Tuan-tuan duk dapat yang macam-macam. Kata-kata yang menarik pun ingat kawan-kawan tuan-tuan punya. Bukan. Depa memang lantik orang khas. Kerja dia reka benda ni semua, kemudian dia forward. Dan kita pun sedap ni. Dan kita kan forward. Dan yang untung dia buat ketupat tiga serangkai ke apa kat raya, macam-macam lah. Tapi kita pun hantar. Ada kalau boleh mengait, menguatkan hubungan saudara rahim dan seumpamanya adalah faedah Allah. Kata dia, kata Abdullah bin Rasulullah, la'anallahu al-washimat. Washimat kita sebut tadi, yang ini kita sebut Allah la'nat. Allah la'nat ni, Allah la'nat jenis. Saya dah sebut pada yang baru mengaji, dia la'nat jenis, bukan individu. Kerana nak la'nat individu ni, dia perlu bab lain. Kita beza, kita kata, kita tengok orang kena tattoo, orang buat tattoo, kita kata Allah la'nat orang yang buat tattoo di badan. Tapi kita elokkan perkataan wahai orang yang dilaknat Tuhan. Pasal itu berbeza. Kerana apabila kita kata awak fulan bin fulan mal'un. Semua orang tak tahu, orang Melayu dia tak tahu perkataan tu. Nun mal'un mana tahu. Mal'un ni heavy. Dan kita dilarang laknat orang. Mal'un maksud orang yang dilaknat. Saya tengok, saya forum dengan Hizbut Tahrir dua ripah di Kongo. Walanakullah, lanakullah, banyak orang lanakullah. Saya kata, tak apa. Kadang-kadang kita lebih baik kita jangan spesifikkan. Melainkan benda tu jelas. Iblis laknatullah. Tak apalah. Confirm dah Iblis tu. Fir'aun laknatullah. Confirm dah tak apa. Orang masih hidup kadang-kadang orang krisis dalam politik. Dia pergi laknat orang duduk hidup ni. Tak boleh. Sebab itu kita ada hadis Nabi SAW. Yang dulu sering kita baca tentang lelaki yang minum arak. Lelaki yang minum arak. Ada hadis Nabi melaknat orang minum arak, orang yang tuang arak, orang yang tanggung arak, yang pegah arak. Nabi laknat. Tapi bila sahabat laknat Abdullah yang minum arak tu, yang dibawa kepada Nabi SAW, Nabi larang. Nabi kata la ta'la'anu fa'innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan laknat dia kerana dia sayang Allah dan Rasul. Sedangkan Nabi sendiri kata orang minum arak Tuhan laknat. Tapi dia yang minum arak pun setelah mereka pukul dia, Nabi kata jangan laknat. Kerana dia sayang Allah dan Rasul. Macam mana dia minum arak dia sayang Allah dan Rasul? Dia Kerana setiap pada umumnya orang minum arak, orang tak sayang Allah dan Rasul. Tapi tak mustahil juga ada orang minum arak, tanggap tu dia teruk. Tapi hati dia masih sayang Allah dan Rasul. Artinya kalau orang hina Islam, kalau apa, dia marah. Ada orang mungkin perangai dia tak baik, kaki perempuan pun, itu dosa. Tapi taklah mustahil kalau orang kutuk Islam, kutuk Nabi, dia keluar main, gaduh, tumbuk dengan orang boleh jadi. Dia kata, aku teruk-teruk tapi apa yang nak katakan Islam. Maka kita hendaklah sederhana dalam hal itu. Sebab itu kita laknat jenis, bukan laknat individu. Melainkan zahir, naf, bahawa dia memang berhak dilaknat. Pencuri dipotong tangan, tapi bukan semua orang curi dipotong tangan. Ada orang curi kerana lapar. Ada orang curi kerana keadaan-keadaan tertentu. Maka sebab itu berhati-hati dengan penggunaan kata laknat. Kita tahu amalan ni laknat. Laknat bermaksud jauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. La'an Allah wa shimat. Allah la'anat wa shimat. Yang orang tolong kerja tolong dia tu. Yang ni amalan ni la'anat. Artinya kalau orang buat benda ni, dia nak kena la'anat tu memang dekat. Dan kemungkinan orang yang kita tengok tu memang Tuhan la'anat dia. Apa beza la'anat dengan berdosa biasa? La'anat ni maksud rahmat Tuhan tak main ke dia. Sebab tu orang yang kerja tentu orang tu. Tuan-tuan tengok di barat sekarang pun sama. Dia teku semua tempat dalam badan dia. Tengah alat kulit dia teku. Nak bagi siapa tengok pun tak tahu. Dan lukis macam-macam dia lukis. Kadang-kadang sampai serabut dia tengok. Dan sekarang orang Melayu pun ramai. Beza tatu ni dia buat bawah kulit, dia kekal. Satu lagi inai yang dia buat tu, inai tu tak termasuk, itu bukan tatu. Inai ni, hinak ni dibolehkan dalam agama sebagai perhiasan. Termasuklah mereka yang warnakan tangan mereka dengan inai tu, tidak termasuk dalam makna ini. Kerana warna tu dia akan hilang. Dia akan hilang. Tapi tatu ni dia masuk, dia kekal dalam. Washiman, orang yang buat tatu. Orang yang buat tatu ni dua. Boleh jadi dia buat tatu pada diri dia. Boleh jadi dia buat pada orang. Kenapa Nabi kata washiman, wal mustawshiman, dan orang yang minta di tatu? Sebab ada orang tak minta di tatu, dia kena tatu. Siapa? Sebahagian budak-budak kecil yang mak bapak dia tak tahu apa lagi, mak bapak dia bawa pergi tatu dia. Dia tidak termasuk orang yang dilaknat. Kerana dia tak buat untuk diri dia, orang buat untuk dia. Jadi Nabi SAW merangkumi dan kita washimat dan mustawshimat. Kerana bukan semua orang yang ada tatu kita tengok teruk badan dia tatu. Kita tanya dia, sebenarnya saya ni orang tatu cicik. Boleh jadi. Sebab tu Nabi kata, kalau orang dia tatu, orang tatu dia tak mau, dia tak termasuk. Tapi kalau dia pun minta supaya dia tatu, maka dia juga termasuk senarai orang yang Allah Subhanahu wa taala laknat dia. Wan namisat. Namisat wal mutanammisat. Namisat ni dia cabut bulu mata. Bulu apa? Bulu kening. Dia cabut bulu kening dia. Termasuk dalam laknat. Kalau dia cabut ni kerana apa sebab? Kerana sebab litajmil, untuk cantik. Kalau dia tu perempuan, tiba-tiba tumbuh misal. Kenapa tak, tuan-tuan? Dia cabut tak termasuk. Kerana itu aib. Kerana itu kecacatan. Yang ni tak ada cacat apa, kening dia okey. Saja dia nak cabut, dia barangkali dia pergi tengok apa nama wayang Cina Hebut, dia rasa elok pula wayang Cina tu tak ada ni. Maka dia pun cabut barangkali. Dan sebenarnya amalan cabut bulu ni bukan baru lah. Bila ada dalam hadis ni, artinya orang Arab dulu buat dah. Kadang-kadang kita setengah orang kata ni amalan masyarakat kita macam kumpul arwah. Bukan amalan masyarakat kita. Sebabnya amalan ni lama ke tidak, macam mana boleh ada dalam hadis? Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh kata larang dalam hadis? Jarir bin Abdullah Al-Bajali kata kunna naru al-ijtima' lil ahlimain wa sana'at at-ta'am min an-niyaha. Kami menganggap berhimpun di rumah si mati dan menghidangkan makanan termasuk dalam meratapi mayat. Hadis yang diriwayat Ibnu Majah. Kenapa? Sebab apa benda ni ada? Sebab tu sebahagian sejarawan kata amalan hidang makanan bila ada kematian ni zaman Firaun ni. Bukan warisan Melayu Nusantara. Saya tadi balik kepada KL, saya turun ke Petra Bang, bawa kereta sendiri. Dengar radio. Radio nak start. Ada surat penceramah, orang tua. Tak tahu nama. Dia baca hadis. Dia kata mereka ni macam, maksud dia mereka ni tak tahu ni. Aduh kata tak ada ni. Ada hadis ni. Man daqala al-maqabir faqara fatihat al-kitab. Siapa yang masuk kubur baca Fatihah dapat pahala sekian-sekian. Dapat pahala. Siapa masuk kubur baca Fatihah dengan Allah dapat pahala. Baca Fatihah dengan Yasin dapat ini. Ada riwayat Abu Hurairah. Memang ada, tapi hadis palsu. Hadis ni macam-macam hadis. Bukan semua hak kita jumpa hadis jadi hadis. Itulah masalah dunia Melayu dulu. Dan dia kata saya pun seronok. Pasal sekarang ni dia kata ramai orang duk kata tak ada ni. Jadi saya pun seronok ada juga orang tahan. Sebab inilah kalau kita buang yang ni, hilanglah benda yang kita duk belajar suci dulu. Banyak. Nak baca hadis palsu je macam hadis ada. Ada peringkat hadis palsu kata Tuhan muncul di Arafah di atas kuda putih. Hadis palsu. Hadis palsu kutub. Imam-imam mazhab pun ada. Hadis palsu tentang kempen barang makanan pun ada. Al-Bazinjan, Syifa' min kulidak, terung, ubat bagi semua penyakit. Padahal terung tu hari ni, tak mau. Ada orang buat hadis palsu. Macam-macam kalau nak baca kita hadis dengan hadis palsu ni. Sebab tu beza hadis dengan Quran ni. Quran ni orang ittifak dah duduk lama sah. Orang tak kata ni ayat ni bukan Quran. Bila nak bincang, kita boleh tengok dalam Quran. Tapi bila hadis, nak kena tanya pada orang mengerti hadis. Hadis ni duduk tak mana? Yang baca ni. Lepas dia duduk kalau dia tidak dalam Bukhari, dah tak, dalam Muslim, lain daripada kitab ni, nak kena tanya pula kedudukan dia apa? Kalau Bukhari dan Muslim tu tak okeylah, kita terima dia. Kerana bukan sama. Macam-macam hadis pelik-pelik kita akan boleh dengar. Sehingga sebahagian hadis-hadis itu kadang-kadang agak mencacatkan ataupun mengurangkan kelebihan sahabat. Seperti hadis Abdul Rahman bin Auf, dakhal al-jannah habwan, masuk syurga dalam keadaan merangkak sebab harta dia banyak sangat. Abdul Rahman bin Auf salah seorang yang Nabi jamin masuk syurga. Hadis itu kata dia, hadis riwayat Ahmad dari Muhammad beritahu, ruginya tak boleh terima. Tapi ramai orang baca. Sebab tu maka orang Islam pun kata kalau Abdul Rahman bin Auf yang harta banyak semua infak di jabilillah pun masuk syurga merangkak. Sebab itulah kita orang Islam ni kena jadi miskin. Saya bagi tahu dan kalau ada rakan-rakan di jamaah tabligh, hadis tu kena jaga-jaga. Nanti salah interpretasi dia. Ada lagi tak apa-apa yang tabligh tu? Bukan saya kata semua tabligh itu tak bagus, saya tak kata, saya kata tentang hadis. Ada juga benda yang bagus. Kita adil lah. Tapi hadis itu kadang-kadang kita baca sangat hadis-hadis macam ni, sehingga memberikan satu andaian orang Islam tak boleh ada duit. Tak henti ke mana? Kalau tidak ada zakat, tak ada zakat harta dalam agama. Tidak, agama tak buat peruntukan zakat harta. Siapa yang tak mau kaya, Islam tak marah. Tak payah kaya tak marah. Tapi Islam larang meminta-minta kepada orang. Wan mutanam miswak. Okey, sebelum wan miswak ni, balik kepada tentang cabut bulu kening ni. Ada beberapa dia. Satu, dia cabut bulu kening. Ini kena membuat pandai kan. Satu, dia tak cabut. Tapi dia bubuh krim dan seumpamanya sampai nampak macam tak ada bulu kening. Yang cabut itu haram. Melainkan dia cabut kerana misalnya kening dia menjadi macam Star Trek ke apa. Itu lainlah cerita. Ini dia cabut. Kening dia boleh-boleh ada. Orang berantai kata. Tapi dia cabut. Jadi, hatulah. Tapi kalau dia tak cabut, dia bubuh bedak tebal sampai tak apa nampak kening. Tidak termasuk di dalam larangan. Kerana dia tak cabut. Sehingga mana bubuh bedak tebal. Dan perempuan tahu sekarang ni very sophisticated. Kita punya apa? Alat solat ni macam-macam kan. Wal mutanam misqat, dan dia hak dia cabut. Yang ni dia minta supaya orang cabut. Ya, dicabut. Jadi dia dicabut untuk dia. Jadi maksudnya kerja ma'andam ni bukan semua dapat pahala. Kerja ma'andam boleh dapat pahala. Tapi silap-silap boleh dapat dosa. Kita saya bukan nak cabut sangat, dia dah suruh cabut duit. Tak boleh. Kita tak hati tak jangan cabut. Saya suka kadang-kadang kita pergi umrah lah. Kawan yang cukup kepala lah. Kan dia kata apa? Hati sikit kan? Katakan sunnah. Cukup sunnah. Sunnah. Lepas tu kadang-kadang ke Arab. Lepas tu Bangla lah. Bahasa Arab pun jadi jahannam main dengan mereka. Tapi dia buat. Kadang-kadang bagus. Kadang-kadang yang ada sikit ugamu sikit dia beritahu. Sebab tu kita baca riwayat. Apa nama Abu Hanifah bila dia habis daripada menunaikan sa'i, dia nak tahallul dan dia pergi kepada tukang cukur tu. Dia suka tukang cukur kata bagi belah kanan. Nabi suka belah kanan. Jadi dia tukang cukur tu bagi tahu ini, dia tak pandai tukang cukur ni. Dia imam Abu Hanifah, tukang cukur tu tak kenal. Bagi belakangan, bagi ni, dia beritahu cukup ni. Kemudian dia tanya, macam mana kau tahu banyak benda? Dia kata, aku belajar daripada Atta' bin Rabah. Atta' bin Rabah ni adalah seorang sahabat, seorang tabi'in yang hebat, hitam orang dia. Orang kulit gelap. Tapi dia adalah orang yang paling pandai sekali tentang haji. Banyak fatwa haji ambil daripada Atta' bin Rabah. Sehingga Sulaiman bin Abdul Malik mari kerajaan Bani Umayyah. Pada zaman kerajaan Bani Umayyah, orang beratur dia jadi orang mufti haji. Orang beratur panjang nak main tanya apa. Aku telah buat begini, apa hukumnya? Aku buat begini, apa hukumnya? Mari Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah yang hebat, tidak sampai dengan segala peralatan dia, dengan segala ketenteraan. Khalifah kata, wahai apa, dia pun datang. Allah pun hormat dia, kata, wahai Amirul Mukminin, adakah urusan negara atau bukan Amirul Mukminin nak tanya tentang hukum hakam haji? Kata dia, aku nak tanya tentang hukum hakam haji. Kalau demikian, Amirul Mukminin pergi batulah, walau tak batulah kepada Amirul Mukminin. Kata Sulaiman bin Abdul Malik, aku tidak pernah terasa terhina. Mereka apa yang berlaku, apa yang Allah buat pada aku. Tapi demikian ilmu sentiasa menjadikan tuan tentunya yang lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Dia kumpul kumpulkan Bani Umayyah. Dia kata dengar, kerana dia satu orang kulit hitam dan pekat amat. Tapi dia boleh buat macam tu dekat aku yang khalifah. Sebab aku tak tahu, dia tahu. Tapi sebenarnya bukan itu saja. Sebab takwa Kalau kita, oh, apa di belakang dulu, sila-sila-sila, ya Allah, sila-sila-sila. Alhamdulillah. Macam kita mesti bagi prioriti ke orang besar dulu kan, walaupun dia main lewat. Sebetul agama ada nilai. Benda ni hendaklah dibaiki dalam jiwa tu. Dalam jiwa orang yang membawa bendera agama. Supaya adanya dengan takwa, salih. Supaya tidak gerun dengan kedudukan orang. Allah ajak Nabi dia daripada awal. Abasa wa tawalla anja'ul a'am. Wa man yudrika la'allahu yazzakka au yazzakkaru fatanfa'u zikra. Amma man istaghna fa'anta lahu tasadda. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Berpaling dia dan bermasam muka ketika datang kepada dia orang buta. Mana kau tahu, wahai Muhammad? Boleh jadi dia nak membersihkan diri. Ataupun diberikan peringatan kepadanya dan dia dapat. Lalu diingatkan Allah, ditakutkan Allah. Amma man istaghna, adapun orang yang rasa bongkar, merasa cukup diri dia. Fa'antalahu fasaddah. Kau tak kau layan mereka. Wa ma 'alaika alla yazakka. Tidak menjadi kesalahanmu jika mereka tak mau membersihkan diri. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Adapun orang yang datang kepada engkau bersungguh-sungguh, kau berpaling daripadanya. Dia takutkan Allah dan kau buat tak tahu kan. Quran wa ni min kalla kalla ini jangan, ini satu amalan. Sebab Abdullah ibn Ummi Maktum buta datang kepada Nabi. Ini orang besar Quraisy. Ya Rasulullah, alimni ma'allamaka Allah. Wahai Rasulullah, ajar aku apa yang Allah ajar padamu. Nabi tak kata apa kat dia. Tapi Nabi rasa dia kacau majlis. Nabi nak bagi sikit kelebihan kepada orang besar ni. Walaupun mereka ni datang bukan nak hidayah je, nak saja nak tunjuk ego. Dan buat berbagai demand kepada Nabi. Nak kuliah asing lah, nak mengaji asing lah. Tak mau duduk dengan puak-puak biasa ni. Dia kata, takkanlah kami nak duduk dengan Bilal, dengan Ammar, maupun. Quran bagi amaran, jangan kau pandu jauh daripada orang-orang yang beriman. Wala taghdu 'ainaka 'anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya. Jangan kau paling wajahmu daripada semua orang biasa yang nampak susah itu, yang taatkan Allah tu, kerana kau mengharapkan hamba dunia. Nabi tu bukan harap hamba dunia. Nabi tu fikir, kalau geng-geng besar ni mari, weh depa sombong sikitlah. Tapi kalau depa ni masuk Islam, baguslah. Kita pun fikir macam tu juga. Tapi Quran tak mau. Quran kata, "Abasa wa tawalla 'an ja'ul a'ma." Berpaling ia dan bermasam muka ketika datang kepadanya orang buta. Abdullah ibn Ummi Maktum tak tahu Nabi masam muka. Dia buta. Tapi Allah tahu Nabi masam muka. Allah tak suka. Sebab itu ini juga membuktikan Quran daripada Allah. Takkan Nabi Quran Nabi buat, Nabi nak bongkar cerita Nabi sendiri. Kata Syekh Qutb, tak pernah Allah kata kalla. Sama sekali jangan, wahai Muhammad. Amaran. Tapi Allah kata pasal Abdullah bin Ummi Maktum. Sebab tu bila Abdullah bin Ummi Maktum datang, dia buta. Nabi tengok dia, assalamualaikum. Ya Ibn Maktum, assalamualaikum. Ya Ibn Maktum, waalaikumsalam ya Rasulullah. Nabi kata, Nabi teringat, tengok dia, Nabi teringat wahyu Tuhan. Tegur Nabi. Dia ambil nilai. Tapi kalau orang tu ada kedudukan dan dia pun nak kepada iman, oh, tak apalah, kita layan lah. Tapi main dengan sombong, saya tak mahu mengaji dia apa, buat kuliah, singkat dia. Tak boleh kita layan lah macam tu. Mungkin setengah orang kata, oh saya ni ada siap-siap orang besar kan. Boleh lah. Untuk boleh bagi datuk ke datin ni. Tapi itu bukan agama. Agama dibina di atas kejujuran pendakwah. Siapa mungkin kalau dia ikhlas, dia orang kaya, dia ikhlas, kita timbang atas ikhlas. Abu Bakar pun kaya, Abdul Rahman bin Auf kaya, Nabi layak Abu Bakar lebih pada orang miskin lain, bukan kerana duit Abu Bakar, tapi kehendak Abu Bakar kepada agama. Dasar itu bukan dasar fakta dah. Mari kata orang berdudukkan, dia nak. Tapi kita tengok satu orang berdudukkan, mai. Udah dia kata, saya punya asing, jangan campur dengan dia, Pak. Alah, entah mau, kita sama. Kalau nak asing, entah sendiri, boleh mari zairah kita jarak sendiri. Itu cerita lain. Tapi mari majlis kita, tak boleh. Entah jadi lebih berdudukkan. Macam ini tak. Sebab tu lah di kuliah IQ ni kita kalau boleh elakkan pinggan berbeza, cawan berbeza, kita kalau boleh bagi sama. Bila kita semua makan kat luar, makan kat luar, sebab saja dia ambil dari pinggan dan dulu. Bukan sebab kita praktikkan, cuba praktikkan. Yalah kalau dia masuk main ke tempat dalam rumah anak atau apa, tu cerita lah, yalah tetamu lah kan. Tapi kalau sama orang ramai, sama. Balik wal mutafallijat lil husn, mutafallijat lil husn, dan orang yang menjalankan dirinya lil husn, untuk bagi cantik. Maksudnya perkataan lil husn dalam hadis ini telah diambil kesimpulan oleh para ulama bahawasanya kalau orang itu ubah ada ubah cara Allah muka ni kan. Kalau orang tu buat, dia buduk, gigi dia teruk, cabang. Sekali dia buka, kata, eh, dia ni orang ke singa, kan? Ataupun dia ni orang ke hantu. Jadi nampak buduk dengan suami nak tidur malam-malam dengan saya. Tak apa, dia pergi pembaikkan gigi dia, pergi jadi elok. Itu nampak ada air, ada cacat. Ataupun sebenarnya, dia sakit gigi ke telinga dia ke, dia boleh berubah, dia panggil limu dawa. Tapi kalau dia tak ada apa, dia tengok rupa dia okey, tapi dia kata aku nak bagi lebih cantik daripada dia, hati lebih bersih, lalu dia pergi buat pembedahan, bagi yang ni naik sikit mata dia nampak macam sepet ni, bagi besar sikit, tengok mata dia pun, dia pun mata sepet, tapi kata dia mata besar. Saya pergi pun juga tengok mata dia pun dia sepet, siapa nak kata dia buat mata besar, pasal dia macam dia pun memang bedah mata lah, dia pun pergi besar sikit dia pun dia macam canggih lah. Tapi yang pentingnya tuan-tuan, kalau kita buat kerana adanya nampak cacat, lalu kita baiki, dia tak termasuk dalam larangan. Tapi kalau kita tak cacat apa, saja kita nak pergi pilau ni pembedahan buah dada perempuan, bagi lebih canggih lagi, kita heran 70 pun nampak 25 kecil orang kan. Dia pakai silikon lah apa lah dia. Ini semua syarat haram kerana dia mengubah ciptaan Allah tanpa sebab mengubah. Tanpa sebab mengubah. Tapi kalau dia mengubah sesuatu yang tak kekal, bukan ubah, dia jadi tak kekal. Umpamanya, ada ubah kekal. Dia pergi warna putih kulit dia. Ataupun dia buat sekarang ni orang kita orang hitam, dia jadi putih. Ubah macam Michael Jackson. Kan? Ubah. Yang tu syarat haram. Tetapi kalau dia berbedak bagi nampak putih sikit dan menentukan kekal, dia hilang. Ataupun dia pakai krim yang tertentu nampak cerah sikit dan benda tu akan hilang. Benda tu tak, benda tu tak termasuk di dalam mengubah ciptaan. Ini berlaku perbahasan panjang para pakar, terutama disebabkan perubahan saintifik ni. Kena sains berkembang dan macam-macam lagi orang boleh buat. Dan Ibnu Jauzi dahulu telah sebut, iaitu masalah makan. Kalau orang tu makan jadi nampak muda, adakah salah? Mesti kita tak. Yang tu dia tak ubah. Dia hanya cuba, dia makan. Orang kata pucuk. Pucuk apa dia nak makan? Pula dia nak makan. Pucuk lah. Apa? Lemuju ke apa? Lemuju ada. Betul dia suka. Betul dia. Tak sayang. Kan? Kalau makan pucuk tu orang kata nampak anti-aging. Dia apa? Anti apa? Penuaan. Tak ada apa dia makan, itu urusan Allah Taala. Tapi kalau dia dah 70 pergi tarik muka bibi cekam, itu di dalam dosa. Boleh tak kalau dia 50 dah mula nak ada kedok-kedok sikit, dia pakai bedak jadi tak kedok. So suami dia nampak hang ni nampak muda ya. Dia bedak tak kekal, ha? Ringkel dia ni tak kekal, kedok dia ni tak kekal, tak masuk dalam yang dimaksudkan mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pembahasan panjang, bahas bila sebut sambil lalu masalah ketua memang perempuan. Yang tak kekal, ubah warna rambut. Ha, boleh. Laki pun boleh, perempuan pun boleh. Al-taghayyirat khalq Allah, yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wanita itu bertanya dia tentang hal ini dan tempat masyhur sebut macam tadi yang kita sebut, karena ini datang daripada Rasul, wa ma atakum ar-rasul faqulu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa hendaklah kamu ambil dan Nabi larang hendaklah kamu berhenti. Tapi secara umumnya dalam syarak, larangan lebih teguh daripada suruhan. Dalam syarak, larangan biasanya lebih teguh daripada suruhan. Lah kalau Nabi larang, stop. Allah larang minum arak. Sebab Nabi kata, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum. Idza nahaitukum 'an syai' fantahu." Apabila aku suruh kamu buat satu benda, maka datangilah dengan sekadar mampu kamu. Kalau Nabi suruh kita sembahyang, Islam suruh sembahyang, kita datang dengan keadaan mampu. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Ada bahkan Islam bagi lagi, boleh jamak, boleh apa. Disuruh kita puasa, bila tak mampu puasa, buka, buka, buat bila-bila yang mampu. Kalau tak mampu juga, dia bagi apa? Supaya boleh bayar fidyah dan seumpama. Suruhan biasanya ada pilihan, tapi larangan biasanya tetap. Dia larang berzina. Dia kata, kalau tak mampu berzina terus, berzina sikit-sikit. Tak boleh. Tak ada. Dia larang minum arak. Absolutely, kita kena berhenti. Definitely, tak boleh buat. Kau minum arak. Nabi larang, tapi aku tak apa mampu, aku minum sikit-sikit dulu. Nah, sebab itu kita kata larangan lebih teguh daripada suruhan. Suruhan biasanya dia luas. Apabila tak mampu, dia buka. Melainkan apabila larangan ini, melainkan apabila sampai dah nak matilah apa, baru mengancam bahawa Allah Subhanahu Wa Taala benarkan. Itu pun dengan kadar-kadar yang kita sebut. Rupanya kita sebut. Darurat tuqaddam. Darurat itu disuka. Kita tak boleh, kita tak mampu nak hidup, melainkan kita kena ambil riba. Kita ambil riba dengan kadarnya. Misalnya semua orang tak mau bagi pinjam kat kita. Kita kalau orang tak bagi pinjam ni, rumah pun tak ada, tidur kat luar lah. So kita hanya boleh ambil riba. Kita hanya ada satu bank bagi kita, dan bank itu hanya beroperasi secara ribawi. Dan semua yang tak riba tak ada. Kita ada pilihan, melainkan dia ada. Kalau kita tak ambil dia, kita duduk luar. Kalau kita ambil dia, kita tidur bawah hujan. Anak-anak kita sedekah, kita ambil. Tapi dengan kadar. Yang kata, alam-alam boleh ambil riba ni, aku ambil 100 juta. Kita ambil bagi memampukan kita hidup dalam keadaan tidak berbahaya. Macam tu juga, bila kita tak ada makanan, boleh makan benda yang haram. Pasti khinzir pun, kita sebut. Boleh makan khinzir. Tapi, dengan kadar. Tak boleh kata, oh, bukan senang nak boleh makan khinzir ini pun boleh. Buat masak samur sikit, buat masak kurma sikit, buat yang sabit ini kita balut lebih. No. Tu kadar dengan kadar, ya. Suka dengan kadar. Maka ambil dengan kadar. Kadarnya apa? Rasa selamat, tak mati, dapat meneruskan hidup, cukup. Kau kata, aku ini nak makan sungguh-sungguh, hari lain tak boleh. Ya. Maka disukar dan diukur dengan keadaan. Demikian juga arak dan semua benda. Yang dilarang oleh syarak, jika dibenarkan pun, dengan keadaan. Allah Ta'ala. Terima kasih. Ya. Lagi juga sama. Dia sebut macam hadis lelaki, benda yang selalu menjadi amalan lelaki Nabi akan sebut dengan sirah lelaki. Pasal Arab ni dia tak, Arab ni dia bahasa dia, dia akan pergi sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi oleh kerana amalan ni biasanya amalan perempuan, Nabi sebut perempuan lah. Tapi ia adalah merangkumi lelaki dan perempuan. Artinya jika lelaki tu cabut bulu kening tanpa sebab, maka dia termasuk dalam larangan. Jika dia lihat ada keganjilan pada muka dia, maka dia boleh. Jika tak ganjil, dia tak boleh. Kerana asal hadis ni, namisak ni, dia bagi tipis. Dia gunakan pisau sehingga tipis bulu kening. Itu asal. Tapi kalau bulu kening dia tu terkeluar sikit kan, dia ada kadang-kadang ada juga orang bulu kening dia bila dia ada yang panjang sikit, ada pendek sikit, nampak sikit ganjil, dia potong, itu tidak termasuk dalam hadis. Kalau gigi dia jarang itu dah satu keganjilan, bukan dia nak bagi bertambah cantik dah, tak mau bagi hujur sangat dah. Di patah gigi orang lain pun, gigi orang lain, gigi biasanya adalah rapat, tapi dia seorang yang gigi ganjil, iaitu renggang, maka dia pakai itu tidak termasuk dalam hadis ini. Tapi kalau dia pergi gigi elok sekarang, tapi dia orang boleh pergi buat gigi jadi cukup cantik, untuk menambahkan kecantikan pada gigi yang memang sudah elok dah, ini termasuk dalam hadis ini. Sebab tu kalau Islam buka bab ni, manusia boleh rosak. Sebab kita boleh tahu dengan kemajuan teknologi nanti, manusia boleh mengubah muka dia apa? Dia boleh ubah muka nanti. Mungkin satu hari kita tengok masa dia pergi luar negara, balik-balik kita boleh tak kenal dah. Totally different. Berbeza sebab apa? Dia pergi buat pembedahan. Mata jadi mata orang putih, telinga jadi telinga Jepun, hidung jadi kita tak. Ini siapa? Aku sekian-sekian aku dah ubah muka sebab tu Islam. Bila dia larang, di samping dia, dia kena mengubah kejadian Allah, kesannya pada manusia juga adalah bahaya. Dan orang menggunakan untuk penjenayah. Penjenayah boleh ubah rupanya. Dan suami boleh ubah rupanya. Dan mungkin orang yang pinang kita, lepas tu dia pergi ubah rupanya, pada dia tak kahwin lagi sekali. Lepas tu kita tengok rupanya dia lain. Dan macam-macam mungkin. Ada lagi? Kalau kuning itu satu benda yang cacat, yang tutup orang nampak gigi kuning. Dan kita pun berus gigi nak elakkan bau kuning, nak elakkan kuning tu nampak tak elak, maka itu tak termasuk di dalam hari ini lah. Apakah perkataan khusyuk dalam solat, Al-Quran dan Sunnah? Bagaimana cara untuk khusyuk dalam solat? Khusyuk dalam solat, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang dalam solat bukan khusyuk. Khusyuk ni kadang-kadang bukanlah semua kan. Tidak. Ada orang yang solat yang sentiasa khusyuk. Ada orang yang kadang-kadang hari dia khusyuk, ada hari dia tak khusyuk dan sumpah-sumpah. Namun maka Quran didik kita supaya kita khusyuk. Dia cari Quran kita. Quran ajar supaya kita cari waktu yang boleh khusyuk. Mudah-mudahan kita khusyuk dalam benda ini. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala bila lihat cabaran yang begitu hebat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lalui, Allah kata apa? Sehingga Nabi ketakutan cabaran hidup. Lalu Allah turun, ya ayyuhal muslimin, wahai orang muslim, dalam keadaan Nabi muslim bukan ketakutan. Qumil laila illa qalila. Bangunlah pada waktu malam melainkan sedikit. Nisfahu awin usminhu qalila. Separuh daripada malam atau kurang daripada sedikit. Awzid alaihi wabdilil Quran dan tahtira. Ataupun tambah sedikit dan bacalah Quran sebagai tahtir. Dalam hadis dia kata, kana madda. Nabi itu panjangkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nabi panjangkan mad, Nabi mad. Dan bacalah Quran secara tertib. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan mencampakkan kepadamu qawlan thaqila, perkataan yang thaqil, perkataan yang berat. Apa perkataan yang berat? Quran. Kita baca tak berat, kita buat pertandingan musabaqah lagi. Tapi Nabi baca berat, sahabat baca berat. Beratnya berpanang Quran, amanah Quran, tanggungjawab isi kandungan Quran. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wa'an wa aqwam qila. Sesungguhnya bangun malam itu dia lebih tepat, lebih tersentuh, lebih seragam saksi antara bacaan dan penghayatan. Wa aqwam qila, lebih kukuh apa yang terjadi bila pahaman Quran. Kau tidak bisa baca, ia kena huru, ia kena istana. Tapi bila tengah malam, ia kena huru, ia kena istana. Kepada engkau lah kami, hanya engkau lah kami sembah. Hanya engkau lah kami memohon. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya engkau pada waktu siang, bagi engkau pada waktu siang itu sabhan tawila, banyak urusan itu tadi. Dengan Allahu Akbar, tak pernah ingat. Jadi bila malam, Bismillahirrahmanirrahim. Asyadu waqa, asyadu waqa al-akhir muqtilah. Bangunlah Nabi semua, bangunlah kepala pas ayat itu. Bawa payah tidak apa? Wasbir ala ma yakulun wahjurhum hajran jamilah. Sabar di atas apa yang mereka kata, dan tinggalkan mereka dengan peninggalan yang lain. Wadarni wal mukadzibina ulil ni'mati wa mahilhum qalil. Biarkan aku dengan orang-orang yang mempunyai wadarni wal mukadzibina, biarkan aku dan orang-orang yang mendustakan itu, yang ada kedudukan itu, dan tunggu untuk mereka sekejap. Nanti ada Abdullah. Tapi Nabi tak boleh datang sabar. Pejuang tak boleh datang sabar. Orang yang nak hidup menghadapi cabaran tak boleh datang sabar. Sabar itu datang daripada mana? Inna nashi'atan layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila. Orang yang diuluh bangkit tengah malam salat, Allah beri kemudahan. Maka qiyamul lail penting. Sebab itu sokongnya dua rakaat. Maka dunia yang serabut itu, kita bila ada masalah, selalu ingat. Saya nak jumpa orang ni nak mengadu. Saya nak jumpa orang ni mengadu. Ramai orang yang mengadu, dia pun dah tak ingat apa yang kita adu pada dia. Tapi bila kita mengadu kepada Allah, seperti mana yang kita sebutkan bulan lepas, Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalang apa yang kau beri, dan tidak ada daya yang dapat memberi apa yang kau halang. Maka insan dibangun Allah, ya Allah, kesian aku, ya Allah, tolong aku, ya Allah, pulang dari ini aku, ya Allah, Allah maha mendengar. Sebagai kekuatan Nabi dan para sahabat, umat mereka qiyam. Nak belajar khusyuk pun dengan qiyam. Qiyam. Belum tak, masya-Allah. Ah. Bagaimana nak tentukan satu per tiga malam bertahajud? Start daripada Aisyah, kemudian pagi, satu per tiga. Jadi bawa pergi bawa. Sekitar ketiga, empat, lima. Tak boleh sangat pun. Pukul lima sebelum bangun subuh, barulah awal sikit. Semua pukul empat setengah. Ada masalah. Tapi jangan start mula qiyamul lail itu sampai alhamdulillah 8 rakaat. Itu sebulan pula buat. Sebab dua, tiga, senin empat. Tapi konsisten. Bolehkah kita meletakkan jumlah berzikir kita yang kita wajibkan kepada diri kita sendiri menetapkan jumlah seperti 10,000 setiap hari. Kita boleh tetapkan untuk kita, tapi kita tidak boleh iktikad apa-apa. Dan mesti 1,000 baru dapat pahala sekian. Tak? Kita disiplinkan diri. Terus malam kita dah zikir istighfar 700 kali. Hari ini kita tak maulah 200 kali. Kita mungkin nak lebih. Nak 700 ataupun lebih. Yang tu kita boleh tetapkan. Tapi kita tak boleh pula kata. Ni, kalau anak nak dapat macam mana aku rasa ni, aku nak buat 700 kali. Jangan. Allah bukan bagi kalau misalnya sifat 200 kali, mungkin Allah bagi mana sebab-sebab yang lain. Penetapan kadar hanya Allah, Nabi SAW. Tapi kita boleh disiplinkan diri kita, umur banyak yang kita mahu. Adakah baca Quran dengan tajwid itu salah? Ulama-ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Apa maksud tajwid? Kalau maksud tajwid itu sebut dengan betul tempat sebutan turun, itu memang suruh. Sebab kita suruh baca dengan elok, kenapa huruf Arab ni salah sebut, salah makna. Tapi kalau tajwid itu dengung, tak dengung, ini ulama khilaf dalam hal ini. Ada yang menyatakan disunatkan, ada yang menyatakan digalakkan, bahkan ada juga pendapat yang menyatakan dimakruhkan. Kalau berlebih-lebihan dalam hal ini. Cuma contoh bila kita belajar tajwid ni, belajar macam mana nak sebut betul. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, dan semua benda macam itulah Arab sebut. Tapi bila kita belajar bismillahirrahmanirrahim, tajwid ha betul lagi lagi. Sampai kawan yang belajar tajwid tu bukan boleh baca Quran, sembahyang tak boleh. Jadi apa? Dia pula menjadi was-was. Allahu akbar, bismillah. Duduk tanya tu buta juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malaikalah dia pergi baca. Teruk sangat sama. Ar-Rahmanirrahim. Itu salah pula. Itu salah. Ini berbeza makna dan boleh membawa kepada kesesatan pada hal itu. Tapi sampai kurang dengung, panjang dengung, ini adalah masalah istihad. Saya lah, siapa baca dengan dengung yang baik, alhamdulillah lah, bagaimana. Bagi saya benda ni digalakkan lah. Tapi sampai kita kata bacaan tak tui, dengung kurang. Ini diwaris daripada zaman ke zaman. Bukan dia ada, sebutlah hadis, taklah dengung ini, dengung ini. Kalau orang baca dengan bacaan takat, ulang dengung kurang. Dan sebahagian orang dia ingat lagu-lagu dalam Quran, lagu Syika, lagu Bayanti, lagu Qari, ini lagu-lagu ni pun bukan ada pada zaman Nabi. Kemudian setiap orang, ada orang nak baca Tahu Tuhaji, ada orang baca Tahu Jibril, baca. Yang penting bagi betul sebutan. Orang kata ini tak betul ni, lagu-lagu ni tak termasuk ni. Umur Kalsum, Umur Kalsum tu penyanyi. Gelek, mesti apa nak dicampur dengan lagu ini apa. Saya tengok Syekh Atiyah, bila orang tanya tentang tajwid ini, dia tidak. Lagi tak diwajib, bukan wajib. Tapi saya kata, cara sebutan makna saya betul wajib. Adakah benar jika kita nak bermusafir dan ketika itu telah masuk waktu zuhur, kita boleh qasar dan jamak di rumah kita sebelum keluar? Saya Allah Ta'ala alam berpendapat tak boleh. Datangkan juga ada riwayat lain daripada Nabi SAW. Kerana dia belum lagi bermusafir, dia baru berniat nak bermusafir. Dia belum, dia tak boleh lagi. Tetapi jika sekiranya dia tahu bahawasanya dalam perjalanan nanti dia nak naik bas, dan naik bas itu dia tak ada peluang lagi barangkali nak berhenti solat dan seumpamanya, maka ketika itu dia boleh menjamakkan solat tetapi tidak boleh mengqasarkannya kerana dia belum musafir. Kerana qasar itu 4 menjadi 2. 4 menjadi 2 hanyalah peruntukan bagi orang yang bermusafir. Tetapi menjamakkan sembahyang zuhur campur dengan asar, asar campur asar campur dengan zuhur, maghrib campur dengan isyak, campur isya campur dengan maghrib, itu boleh kepada orang yang musafir juga orang yang tidak musafir. Kerana dalam kesusahan, dalam hujan, dalam sulit tak, dia boleh Ha, itu ramai yang boleh. Boleh jadi kita duduk di jabat kita oleh kerana ada peperiksaan besar yang kita tak boleh keluar. Kita boleh jamak dengan puasa. Kita boleh jamak. Tapi tidak boleh, tidak boleh puasa. Kalau kita bermusafir, kita boleh puasa. Iaitu semayang suhu yang 4 boleh jadi 2. Tapi kalau kita belum bermusafir, kita tak bermusafir. Umpamanya kita, selalu saya bercerita, contoh doktor bedah. Kita nak bedah orang. Kita tak boleh tinggal penyakit. Maka kita boleh semayang suhu 4 rakaat. Lepas suhu, terus kita semayang asam. Ataupun kita tangguhkan suhu itu pada masa itu kita dalam bedah, kita pergi pada waktu asam 4-4. Sama dengan orang yang nak jalan. Dia budak perempuan. Nak naik bas. Bila naik bas ni turun bahaya. Jadi kita kata semayang siap-siap. Dia nak semayang apa? Kata dia semayang, dia nak naik bas atau pukul 8. Sekarang waktu maghrib dah masuk. Dia semayang maghrib 3 rakaat. Dia semayang zuhur. Dia semayang isyak. Dia semayang isyak 4 rakaat. Dia tak boleh kosakan isyak tu bagi jadi 2 kerana dia belum bermusafir. Tapi kalau dia keluar daripada sini, umpamanya pergi ke masjid kat Batu. Dia keluar daripada sini pukul 7, tengah perjalanan sana masuk maghrib. Dia boleh semayang maghrib 3 rakaat, semayang isyak 2 rakaat sebab dia telah memulakan musafir. Dia telah memulakan musafir. Macam itulah seterusnya. Ha, jika kita duduk di rumah kita ni, kita keluar sampai masa keluar tu, yang penting masa keluar tu belum masuk waktu. Kita keluar dan masa kita keluar itu tak masuk waktu lagi, kita keluar pukul 1 dalam perjalanan, kita boleh jamak, kita boleh solat zuhur, dah masuk zuhur, zuhur 2 rakaat dan kemudian asar 2 rakaat. Boleh juga kadang-kadang kita qasar, kita tak jamak. Terus orang dia tak faham. Macam mana? Kita masuk waktu, kita semayang. Zuhur, 2 rakaat. Lepas tu kita tak semayang dia asar. Tak apa. Bila masuk waktu asar nanti, kita semayang asar pula, 2 rakaat. Bukan semesti jamak, bukan semesti qasar. Boleh jamak, qasar bukan semesti jamak. Dan jamak juga bukan semesti qasar juga. Ya. Boleh jadi kita 2 rakaat, lepas tu kita tak semayang, kita tak himpunkan. Saat ni masuk lagi waktu asar, lagi 2. Boleh jadi kita himpunkan, 2. Boleh jadi kita dahulukan dan kemudian kita akhirkan. Ha. Kita buat pada waktu zuhur ataupun kita buat pada waktu asar. Boleh jadi kita himpunkan tapi kita tak pendekkan. Bila? Bila kita tidak musafir. 4. Ada orang kata kalau masuk waktu asar dia tak niat, waktu zuhur dia tak niat, bolehkah dia nak jamak masa nak jamak masa waktu asar? Kadang-kadang orang tidak faham masalahnya. Ni bila dia masuk waktu zuhur dia kata kita ni niat kita nak jamak takhir. Baguslah dia buat macam tu. Cuma saya nak sebut semua orang salah faham maksudnya macam ni. Kalau satu hamba Allah ni, dia ni memang kaki tak semayang. Dan dia jalan dalam rumah. Itu pun faham maksudnya. Kemudian bila masuk waktu zuhur, dia pun jamak takhir. Sedangkan masa waktu bila masuk waktu asar, dia pun jamak takhir. Sedangkan masa waktu zuhur tu memang dia tak ada sebarang niat nak semayang zuhur. Orang ni lah yang tak ada perlukan. Adapun kita yang duduk semayang setiap waktu ni, bila masuk waktu zuhur, memanglah kita akan tambah. Waktu masuk, lagi tambah. Memang kita ingat, nak apa? Nak semayang. Pada waktu asar sebab kita nak jamak. Tak payah bukan kena duduk senyap. Duduk senyap apa niat? Ini bukan nama itu sama rutin, nak waktu tu orang. Dia kata, lakas niat puasa kan, nak waktu sama rutin. Dan makin sok, dia semua kata niat puasa. Habis makan sok, siapa? Mestilah anak puasa. Dah saja Allah membudaya daripada Melayu jadi Cina makan tengah malam. Itu cerita lain lah. Jadi, kita tak faham benda tu. Bahkan Ibnu Taimiyah sebut lebih luas. Kadang-kadang kita semayang, 2 rakaat. Zuhur. Lepas tu kita tak ingat kita nak pasar saja tak mau jamak. Tiba-tiba tu imam tu bangkit. Orang qamat dia jamak. Qasa dan jamak. Kita tadi masa sembahyang yang pertama tak niat pun nak sembahyang jamak. Boleh tak kita jamak? Kata Ibn Taymiyah, boleh jamak. Karena Nabi kadang-kadang dia, bila Nabi kadang-kadang dia jamak, sahabat tak tahu di belakang. Tapi bila Nabi jamak, sahabat pun ikut. Maka dengan itu kata Ibn Taymiyah, tidak memerlukan. Tapi bila yang pentingnya selagi mana ya, semayang yang kedua tu kita niat, oh kita apalah kita hiburkan sekali. Kita, misalnya kita semayang Zuhur dua rakaat. Kata mayang dia salah. Kawan kita kata, eh, mayang sekejap. Tapi kita tak payah kalut dah. Kita boleh bangun dan solat asar. Kita boleh kata, dah tadi masa pun takbir, masa awal tadi tak niat. Naik pun, dah. Itu fiqh setelah orang cakap. Tapi fiqh lebih luas daripada itu, kita boleh lihat apa kata ini. Pasal raya Tesco dikatakan pemiliknya Yahudi, apa hukum kita berbelanja di Tesco? Tuan-tuan, dia ada ubah keadaan yang kalau sekiranya Islam tak pernah kata tak boleh beli barang Yahudi. Nabi pernah bagi baju besi dia gadai kepada orang Yahudi. Islam kata tak boleh bagi kepada musuh, yang mana dengan kita bagi itu dia akan menyerang orang Islam. Tapi kalau benda itu dan kemudian dalam perniagaan begitu umum, ha? Kita boleh beli barangnya, dia beli, dia jual barangnya, kita beli barangnya. Transaksi itu sah. Tak ada kata beli barang di Tesco haram. Haram itu kemungkinan datang bukan kerana hantar jual beli itu. Haram kerana mungkin seorang itu tak bertanggungjawab kepada umatnya. Umpamanya kita tahu, kita beli daripada satu orang yang sedang himpunkan duit. Duit itu nak digunakan kekuatan untuk serang negara orang Islam. Secara jelas, maka haram. Tapi secara sama-sama, sekadar dia Yahudi saja, tidaklah membawa kepada haram. Misalnya kita beli kedai, dan sebenarnya kadang-kadang benda itu indirect. Kita tak boleh kata haram. Maksudnya kita beli barang daripada seorang yang agama Hindu. Dan Hindu ni bila dia ada duit, dia belanja, dia buat kuih. Of course dia buat kuih, takkan dia buat mesin, dia Hindu. Dan kita tak bolehlah kata, santau dah, hang telah bina kuih. Bila bina? Hang pergi beli kedai dia, dan kemudian dia ada duit buat kuih. Kalau kita buat macam tu, semua transaksi jadi haram. Kita pergi beli, misalnya, kita pergi berbaik kereta, kedai satu orang bukan Muslim. Lepas dia berbaik kereta kita, dia berhenti, kita berbaik duit, dia berhenti tengah hari, dia pun pergi kedai tu, dia makan sup khinzir. Kita kata, hang hari ini belajar dia makan khinzir. Mana mungkin dia tu, kita bayar duit layar kita. Itu dia dapat. Kalau kita buat sistem macam tu, jangan fikir, semua transaksi tak boleh. So kita bertanggungjawab antara transaksi itu kepada dia supaya benda itu adalah halal. Kemudian kalau kita pasti beli barang dia tu memang dia ni penyumbang utama negara Israel. Kalau kita beli pembelian itu sah, tapi kita berdosa pada kita tak bertanggungjawab. Bukan kata barang yang kita beli itu jadi haram. Kita buat balik man. Kita beli kicap daripada Tesco. Orang kata, tak boleh makan kicap tu haram. Bukan transaksi tu haram. Tak bertanggungjawab tu haram. Kalau betul lah. Bukan saya apply the Tesco untuk kes-kes yang lain. Tapi yang penting, jangan tahu apa. Apa yang tahu sendiri. Bagaimana adab nak beli kubur dan seumpama ni panjang ni? InsyaAllah minggu depan kita akan detailkan tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih banyak kepada semua penganjur makan malam pada malam ini. Ada rumah. Satu kisah sebelum sewa hari, saya nak kempen untuk tuan-tuan.